الحكي ربي سيدني الإمام. Ayat 52 dan 53 ya. Ikillahu yakhluqu ma yasha idza qala amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maryam berkata, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Lalu Allah berfirman dengan perantaraan malaikat Jibril. Demikianlah kata Allah lewat wahyu kepada Jibril. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Tidak mesti harus sesuai dengan logikamu. Tidak harus sesuai dengan apa yang terjadi berulang-ulang di depan matamu. Allah yang Maha menciptakan dari tidak ada menjadi ada dan tanpa contoh. Apabila berkehendak dalam menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup. Cukup hanya berkata kepada sesuatu itu, jadilah. Lalu terjadilah. Ini sebuah statement singkat karena Maryam memang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada masalah dengan ini semua. Siap, Tommy. Ya. Kriteria anaknya yang akan dilahirkan disebutkan di sini. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injila. Gus. Agus. Ini asalnya dikesanakan. Udah naik aja, dorong aja. Anak yang akan dilahirkan oleh Maryam digambarkan di sini, dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injila. Itu hal pertama yang akan Allah berikan kepada Isa, putra Maryam. Apa yang diajarkan kepadanya? Alkitab, Al-Hikmah, Taurat, dan Injil. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayr فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Dan Isa Al-Masih yang akan dikandung oleh Maryam ini juga akan diutus sebagai seorang rasul kepada Bani Israel. Lalu di antara misi risalahnya yang disampaikan di sini adalah seperti nantinya yang akan dia katakan setelah lahir dan dewasa, dia akan berkata begini: sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda atau mukjizat dari Tuhanmu. Dijelaskanlah pembawa risalah ini apa mukjizatnya. Yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak. Apa mungkin itu? Lepra. Kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa li'uhilla lakum ba'dal ladhi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Ini misi lain. Tadi mukjizat. Sekarang misi risalahnya adalah membenarkan Taurat. Taurat ini diturunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam yang datang lebih dahulu dan sudah disampaikan kepada Bani Israel yang datang sebelumku. Apalagi misinya, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa satu tanda atau mujizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kamu semua. Karena itu sembahlah Dia. Mengakui Allah sebagai Tuhanku dan Tuhanmu, lalu mengakui dalam bentuk menyembah Dia, inilah yang disebut jalan yang. Jadi apa jalan yang lurus itu? Mengakui Allah sebagai Tuhan kita, lalu kita menyembahnya, itu yang disebut dengan jalan yang lurus itu. Hadza siratun mustaqim. Baik. Itu ayat-ayat yang telah lalu. Sekarang kita coba masuk ke ayat hari ini. Siap? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله Amanna billahi washhad bi anna muslimun. Baik. Sampai di sini. Falamma, maka tatkala ahassa Isa, Isa menangkap, merasakan, mengetahui minhumul kufur, keingkaran mereka, yakni Bani Israel. Ketika Isa mulai berasa sepertinya setelah disampaikan semua yang di atas tadi itu kepada kaumnya, Isa merasa mereka ingkar nih, mereka ngelawan, mereka tidak menerimanya. Qala, maka berkatalah Isa, man ansari ilallah, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Qala al-hawariyun. Nah, ada sekelompok sahabat terdekatnya, sahabat-sahabat setianya, orang-orang yang ikhlas. Siapa mereka? Para hawariyin. Qala al-hawari, karena banyak hawariyun, jadi tidak satu, hawari dan hawariyun. Lamma ahassa Isa minhumul kufur. Pesan pertamanya, Isa tahu boleh masuk masjid pun. Yang ingkar juga banyak. Ya. Jadi penolong-penolong agama Allah di kementerian, di BUMN, di tempat-tempat di mana agama Allah sedang ditegakkan, ada itu. Kamu tidak akan pernah bisa melawan itu dengan semua kekuasaanmu yang sebentar itu. Berapa lama sih berkuasa? Gak lama. Tetapi saya mau bilang, akan selalu ada hawari, ya, penolong-penolong agama. Nah, baik. Falamma ahassa Isa minhumul kufur. Ini penggalan pertama. Isa merasa ada yang ingkar dari kalangan Bani. Itu poin pertama. Poin kedua, qala man ansari ilallah. Apa yang dilakukan Isa di sini? Dia mulai mengecek, ya, menyaring. Siapakah di antara kalian yang masih tetap setia menjadi penolong-penolong agama Allah? Jadi mereka itu diajak oleh Isa ke dirinya atau ke Allah? Itulah dakwah itu. Dakwah itu enggak mengajak ke dirinya, enggak mengajak ke organisasinya, enggak loyal kepada lembaganya, tetapi selama lembaga itu mengajak dan menjadi perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu mereka setia kepada Isa. Mereka cinta kepada Isa, loyal kepada Isa Al-Masih alaihissalam. Tapi karena siapa? Karena Allah. Bukan patuh total disuruh atasan, walau jelas-jelas atasannya ngawur. Bis gimana lagi Ustaz, sebetulnya saya itu gak mau begini, tapi kan disuruh atasan, kalau gak disuruh gini, gini. Nah, itu tipe-tipe kufur di situ. syirik kecil itu masuk kategorinya riya. Ya, bisa masuk kategori mendekati kufur di situ, bukan syirik kecil. Karena di ayat ini kata-katanya kufur, al-kufur di situ. Pengingkaran. Kayak Ustaz Abdul Somad gitu kan. Ada yang sedang memecah belah bangsa ini. Ada yang bermain di belakang ini semua. Jadi jangan mau diadu. Jangan mau. Justru dia kehilangan arah kalau kita tetap menjaga kesabaran. Saya juga pengen ngamuk aja bawaannya kayak begini. Sabar. Bukan berarti sabar kemudian kehilangan pegangan, jangan juga. Yang kedua, kita tetap menjaga perdamaian. Setuju? Kenapa? Karena nanti orang di belakang ini akan muncul, karena dia gak sabar nantinya. Jadi kalau kita yang sabar, dia gak sabar. Dia muncul tuh. Setannya muncul nanti, tanduknya, kupingnya, kelihatan. Tapi kalau kitanya yang gak sabar, nah dia masih tetap di dalam gak kelihatan. Dan dia menang. Oke? Milih menang atau milih kalah? Harus ngapain? Bagus. Jadi hati-hati kalau komen di grup. Terutama yang di depan saya ini. Semuanya lah. Sabar. Jadi, kalau kita bersabar, nanti dia yang enggak sabar. Man ansari ilallah. Karenanya, ia mengajak jamaah itu kepada Allah. Bukan kepada organisasi awalnya. Bukan kepada loyalitas pada lembaga, mantuk lembaga, konyol itu. Akal ini boleh datang, boleh pergi, boleh hidup. Begitu juga organisasi yang saya ikuti. Yang tidak pernah boleh padam adalah bahwa dengan lembaga akal ini, nomor satu kita ajak kita kepada Allah. Kalau sudah tidak ada Allah, saya tinggalin. Begitu juga ikut organisasi, milih siapa. Kalau enggak ada Allah di situ, berapapun uangnya, tinggalin. Itulah Ansarullah. Orang-orang yang hidupnya hanya ingin menegakkan agama. Kan saya sering bercanda gini. Nih ibu-ibu kalau cari mantu atau cari kerjaan buat anak. Ini ada pekerjaan uangnya gede, tapi enggak ada Allah. Di sini ada pekerjaan uangnya dikit, tapi ada Allah, pilih yang mana? Gak percaya gue. Gak percaya. Kagak percaya gue. Gak percaya. Dulu waktu ibu-ibu masih cakep-cakep, dulu cantik-cantik tuh, muda-muda. Gue masih santri, gue taksir, lu gak mau. Milih yang direktur di sono kan? Sakit gue tau gak digituin sama lo. Ntar giliran lu susah baru datang ke gue. Gitu. Baik. Jadi segala sesuatu itu loyalitasnya hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ibu-ibu di sini luar biasa lah. Jangan coba-coba ganggu dah UBN. Ciao. Saya punya banyak hawariyat. Takbir. Pagarnya tuh ketat ini, gak kelihatan pagarnya. Ada di WA lagi pagarnya gitu. Baik. Tetapi semua itu karena siapa? Allah qala man ansari ilallah. Jadi kalau sudah diajak bukan kepada Allah, jangan mau. Oleh siapapun, hatta oleh Bakhtiar Nasir. Kalau sudah diajak kepada hal-hal yang bukan untuk Allah, bukan karena Allah, tolak tuh si UBN itu. Setuju? Setuju. Jangan mentah-mentah, matang-matang nolaknya. Baik. Jadi ini semacam apa ya? Deklarasi pembersihan diri bahwa hidup adalah untuk menegakkan agama. Itu nomor satu. Nomor satu. Begitu juga nanti kepada anak dalam menentukan pilihan-pilihan. Pokoknya urusannya selalu ke Allah. Qalal hawariyun. Sekarang yang ketiga apa lagi? Setelah Isa bertanya dan menyeleksi. Seleksinya cuma satu kriteria, siapa yang ingin menolong agama Allah gitu kan. Berkatalah hawariyun. Nah, ini informasi yang ketiga, pesan ketiga, pesan penting di ayat ini. Jadi ada hawari. Rasulullah SAW berkata likulli ummatin hawari. Wahawari hadil ummah az-Zubair. Setiap para nabi punya hawari. Dan hawariku adalah Zubair. Sahabat Nabi SAW, Az-Zubair. Nah, terus hawari itu apa sih? Al-Khullas. Jadi, orang yang murni gitu. Kecintaannya kepada Nabi itu, kesetiaannya kepada Nabi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Murni kesetiaan itu. Bukan karena yang lain. Dan mereka hawarinya adalah orang-orang terdekatnya para nabi. Dan biasanya orang-orang seperti itu tipe-tipe yang setia memang. Mereka itu karakternya tak tergoyahkan. Dan selalu ada. Orang seperti itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditakdirkan oleh Allah selalu ada orang seperti itu, hawari. Ibu-ibu mau enggak jadi hawari? Ya. Hawarinya agama Allah Subhanahu wa taala. Al-hawari. Cuma hawari karakternya memang berbeda dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang agak sepuh duduk di belakang tuh, nempel. Yang masih muda boleh berdiri. Yang sepuh aja dikasih kursi, mana? Yang di luar disuruh masuk, mana si Oma tadi itu? Yang sepuh duduk. Ya, dan yang lain juga silakan. Lanjut. Nahnu ansarullah. Kriteria penting yang dimiliki oleh para hawariyun adalah statement mereka di sini jelas sekali, kamilah penolong-penolong agama dengan semua resikonya. Orang-orang ini digambarkan kriterianya diantaranya tawadhu. Selain ikhlas karena Allah dan setia kepada Nabi, orang-orang ini tawadhu. Mereka ini pemberani, risk taker, pengambil risiko. Tapi gak kelihatan dalam kehidupan kesehariannya. Nabi juga punya sahabat-sahabat seperti itu. Saya sering mengungkapkannya, orang-orang ikhlas itu seperti orang yang berjalan di atas padang pasir tak terdengar langkahnya, tetapi ada bekas jejaknya. Adalah orang-orang yang setia kepada agama Allah dan hidupnya tidak pernah keluar dari situ. Dan mereka orang-orang yang tawadhu. Tapi kalau urusan agama Allah sudah diganggu, dialah orang yang pertama kali untuk melawan dan membentengi agama Allah Subhanahu wa taala. Itu Hawari. Nahnu Ansarullah. Mereka tegas menyatakan dirinya sebagai penolong agama Allah. Amanna billah. Ini yang kelima ya. Mereka deklarasikan dirinya bahwa kami beriman, kami telah beriman kepada Allah. Washhad bi anna muslimun. Dan saksikanlah bahwasanya sesungguhnya kami orang-orang yang berserah diri. Nah, ini yang keenam. Kira-kira di mana inti pesannya? Nahnu Ansarullah. Boleh? Qala al-hawariyuna nahnu Ansarullah. Baik. Sampai di sini saya akan coba bantu dulu sedikit tafsir terkait ini. Falamma ahassa Isa minhumul kufur ay ra'a minhum adamul inqiyadi lahu. Ketika Isa merasa dari sebagian sahabatnya ada yang sudah mulai tidak taat, tidak tunduk, wa qalu hadza sihrun mubin, bahkan mereka mengatakan mukjizat yang disampaikan Isa itu hanyalah sebuah sihir yang nyata, wahammu biqatlihi wa sawfi dzalika, bahkan ada di antara mereka yang hendak setelah menuduh Isa al-Masih sebagai radikal, teroris barangkali, fundamentalis, anti, nggak ada NKRI belum lahir saat itu. Mereka pun berusaha untuk membunuh Isa al-Masih. Para nabi itu pemberani. Sekali lagi, pengambil resiko. Jangankan kehilangan harta, kehilangan bisnis, mereka gak akan menyerah. Nyawa pun mereka berani. Tapi itu kan nabi. Ya, kalau cuma ustadz ya boleh-boleh dikit lah gitu. Maksudnya apa nih? Nah, jadi para nabi itu orang-orang yang pemberani. Sudah diancam seperti itu enggak ada masalah. Ya. Mati pun mereka sudah siap. Jadi enggak mundur biasanya. Dan tetap tegar di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan semua resikonya. Enggak akan menjilat. Apalagi menjilat mudahana, berpura-pura pun tidak. Tegar mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkatalah, "Man ansari ilallah?" Qala man ansari ilallah? Man yu'awinuni wa yuqawwim wa yaqumu ma'i bi nusrati dinillah. Siapa yang tetap setia berdiri bersamaku dan tegar menegakkan agama Allah? Nah, di sini sebuah statement pada saat yang sama ini enggak mudah loh. Ya. Kan biasanya berani nolong di belakang. Ustaz, saya siap dukung Ustaz, pokoknya maju terus, saya di belakang Ustaz. Hmm. pokoknya enggak kelihatan saya akan tetap dukung gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nah, di sini tegas sekali qalal hawariyun wa humul ansar. Jadi kalau sahabat Nabi ada muhajirin dan ansar dengan dua karakter yang berbeda, mereka adalah orang-orang setia, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Isa pun punya hawari. Siapa yang tahu berapa jumlahnya? 12 orang. 12 orang saja jumlah hawariyun itu. Itulah hawariyun itu dengan semua sikapnya. Nahnu ansarullah. Tapi nilai 12 orang itu sama dengan 12.000 kualitasnya. Diukur dari apa? Dari keyakinan dan keberaniannya. Al-Hawari. 12 ini setia sama Isa sampai mati. Enggak ada yang mangkir. Satupun. Ini Hawari. Mereka adalah orang yang setia sampai mati kepada Isa alaihissalam. Dan mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berani mengambil resiko pada saat itu. Enggak ngumpet. Ketika ada seruan langsung datang. Dan bersama. Kira-kira ibu-ibu kayak beginilah ya. Sama agama Allah ya. Tapi tetap santun, jangan kasar ya. Bahasanya tetap kontrol, jangan emosi. Tetap. Ya dikit-dikit gak apa-apa lah. Dikit doang tapi ya. Nah, kadang-kadang suka lepas gitu, kadang-kadang karena saking keselnya ya. Ya. Tapi lebih bagus lagi kalau bisa kontrol. Ya. Bisa kontrol karena ya ujian hidup selalu ada. Selalu ada. Kalau saya ngomong gini jangan dikait-kaitin sama 2019, terlalu dekat. Terlalu pendek. Kita bicara untuk Indonesia ke depan yang akan memimpin dunia dengan Islam yang dibawanya. Makanya saya juga enggak berpikir sampai 2019 doang. Walaupun 2019 itu kita harus. Itu jangka pendek. Ya. Memang jangka pendek penting, tapi harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang. Ya. Enggak usah terlalu apa ya? Namanya kalau kita sudah ngelihatnya panjang jauh ke sana, ke depan. Ya biasa juga yang ada yang ngalangin-ngalangin depan kita tuh yang kecil-kecil, gangguan kecil. Enggak usah terlalu. Misi ya Mas ya. Tidak, siap ini. Misi ya Mas ya gitu. Daripada ribut sama dia sekarang. Ya, ntar aja. Panggil aja bosnya nih, tolong nih herder lu bawa ke sana. Enggak level gua hadapan sama dia nih kan gitu. Santai aja. Enggak usah terlalu. Dan ini sebetulnya apa yang sedang kita hadapi bukanlah musuh yang sesungguhnya. Ini ada pemain di belakang ini semua. Kasihan nanti kalau kita dibentur-benturkan. Ya. Jangan. Jangan. Pokoknya saya bilang kalau kita yang sabar nanti dia yang enggak. Yang kalah siapa? Yang enggak sabar. Yang menang siapa? Nah, makanya di dalam Al-Quran itu yang menang itu Ishruna sabiruna, 20 orang sabar bisa mengalahkan 200 orang kafir yang tidak sabar itu. Ibu ya, kalau kelihatan dari guratan-guratan kulitnya seperti orang sabar semua. Kelamaan nahan kayaknya semua. Ngomongin begini, saya udah kelamaan sabar Ustaz. Gue ini bukan urusan laki lu, ini urusan yang lain nih. Kok ke situ larinya? Itu lagi urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sabar itu sih urusan lu. Kenapa sih Tuhan menciptakan laki-laki seperti itu? Iya. Sehingga ada suami-suami seperti ini. Kenapa banyak suami-suami seperti itu? Tuhan menjawab, aku menciptakan laki-laki. Kamu yang menjadikan dia suami. That's your problem. Not my problem. Aku menciptakan laki-laki, aku tidak menciptakan suami. Aku yang menciptakan laki-laki, kamu yang menjadikan dia. Jadi itu urusan siapa? Urusan lu, bukan urusan gue, kata Tuhan. Tapi kelihatannya orang sabar semua lah di sini. Insya Allah. Qala al-hawariyun, ya, humul ansar, nahnu ansarullah. Ay, intadabu ma'ahu wa qamu bidzalika. Pokoknya mereka konsisten bersama para nabi itu. Sampai hari ini, walau mereka tidak berjumpa dengan nabi, mereka ingin sekali menjadi pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka selalu berikrar, wa qalu amanna billah. Jadi mereka senantiasa mendeklarasikan keimanan dirinya dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ya, amanna billah. Amanna billah. Di sini diungkapkan enggak sekedar di dalam hati. Memang iman itu adalah ikrarun tasdiqun bil qalb, iqrarun bil lisan, wa amalun bil jawarih. Iman itu adalah keyakinan di dalam hati, diikrarkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan. Amanna billah. Mereka lakukan tiga-tiganya itu. Kalau ingin menjadi hawari, kalau ingin menjadi pengikut setia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harus ungkapan itu. Jadi kesetiaan itu karena siapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepada siapapun sikap kita, loyalitas kita ya karena Allah saja. Dan insya Allah nggak kecewa, nggak kecewa. Nah inilah yang membuat para sahabat, karena para sahabat barangkali atau hawariyun melihat ya Nabi sebagai manusia biasa. Yang boleh jadi akan kelihatan di depan matanya kekurangan-kekurangan. Sebagaimana kasus misalnya dengan kelemahan sahabat. Dengan apa ya kependekan cara berpikir para sahabat. Seringkali menilai perbuatan Nabi itu salah. Tapi kalau memang senantiasa beriman kepada Allah dan melakukan ini karena Allah. Satu hari akan diluruskan oleh Allah. Kita tidak akan pernah bergeser dari agama Allah. Faktubna ma'asyahid washhad biannana bianna muslimun washhad biannana maaf washhad bianna muslimun washhad bianna muslimin washhad bianna muslimun ya biannana muslimin washhad bianna muslimun maaf kan ada ayat begitu ya washhad biannana. Ada yang mengatakan muslimin, wa ashhad bi anna muslimun. Asyhadu annafi'ah wa hiya asyhadu bi tauhidillahi wa tasdiqi rasulihi ma'al qiyami bidzalika. Falamma qamu ma'isa bi nasri dinillahi wa iqamati syar'ihi amanat ta'ifatu min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Setelah orang-orang Hawariyin tiba-tiba membuat barisan di sekeliling Isa Al-Masih dan berhadap-hadapan dengan orang yang hendak membunuh Isa, mereka kemudian tegas mengatakan, kami telah beriman kepada Allah dan kami membenarkan Isa Al-Masih dan kami akan siap mengambil apapun resikonya. Itu di hadapan langsung orang-orang yang sudah siap menerjang Isa Al-Masih. Apa yang terjadi pada saat itu? Fa'amanat ta'ifa wa kafarat ta'ifa. Ada sebagian dari mereka kemudian beriman kepada Isa al-Masih dan sebagiannya tetap kafir. Orang-orang yang tiba-tiba beriman kepada Isa al-Masih itu juga karena dipengaruhi oleh Ahwariyin. Pentingnya ada perantara-perantara agama Allah yang menyampaikan agama Allah kepada orang-orang yang bisa diajak komunikasi dengan pola dia. Selevel dengan komunikasinya, nyambung dengan komunikasinya. Amanna billah wa syahid bi anna muslimun. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya bersaksi atas kebenaran Isa al-Masih dan saya sudah berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalian, mau apa? Lu jual? Gua borong. Enggak gua tawar. Fa'amanat ta'ifah wa kafarat ta'ifah. Maka berimanlah sebagian dari mereka dan kufur pula sebagian dari mereka itu. Baik, sampai di sini. Tugas ibu-ibu sekalian, setelah saya jelaskan kira-kira dapat hidayah apakah di ayat ini dan dari kata-kata ayat yang mana. Ada dua mic, silakan berbicara. Latihan dulu. Sebelum naik tingkat lagi nanti akan ada acara menulis-menulis, akan ada pakai PR-PR-an. Ada yang mau bicara? Panitia mana? Ini ambil mic buat di luar. Agus, Aldo. Bawa ke belakang. Baik. Sambil menunggu, ibu-ibu dapat hidayah apa dari ayat ini? Saya kasih banyak waktu ibu-ibu untuk banyak komen, ya, sambil latihan. Jadi ada mic, oke, depan sini, silakan Pak. Bismillah. Sebutkan namanya ya. Saya. Aduh. Hidayah dari Al-Quran. Jangan nunduk, tegak gitu aja. Ya. Kenapa Ustaz? Jangan nunduk nanti. Oh iya. Yang pertama, dakwah para nabi pun diingkari, apalagi dai. Iya. Yang kedua, untuk melancarkan misi dakwah, para nabi menyeleksi pengikut untuk setia bersamanya, yang tegas berani untuk senantiasa bersama dalam jalan dakwah. Bagus. Yang ketiga, setiap ada pengingkaran, Allah pasti akan menunjukkan orang-orang yang loyal untuk bersama dalam jamaah dakwah. Iya, bagus. Yang keempat, ciri-ciri para pengikut setia itu adalah yang pertama, dia konsisten senantiasa bersama Nabi. Yang kedua, selalu mengikrarkan bahwa mereka senantiasa beriman kepada Allah. Yang ketiga, berani menanggung segala resiko untuk senantiasa bersama barisan Nabi. Bagus. Iya, itu aja. Ya, bagus sekali. Dapat 4 ya. Silakan ada yang lain. Jangan mengulang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi belajar bahwa Al-Quran itu apa yang kejadian di Al-Quran yang ini terjadi juga sekarang ini. Jadi memang benar Al-Quran itu bukan hanya sejarah tapi juga mempredik apa yang terjadi di masa sekarang akan datang. Ya, akan ada selalu pengulangan. Karenanya ayat ini selalu menjadi pelajaran. Dan karena semua sejarah juga akan terus berulang, maka beruntunglah kita sebagai orang beriman kepada Al-Quran ini kan, sehingga kita sudah punya jejak, sudah punya pengalaman, sudah punya cara ke depan baik dan tidak mengulangi kesalahan. Lanjut, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan belajar tadabbur Quran ini, baik itu mungkin kita yang semuanya mungkin kita tahu bahwa bahwa kita sebagai umat Islam pegangannya hanya dua, adalah Al-Quran dan Sunnah. Iya. Dan Al-Quran itu memang betul-betul panduan hidup yang memang tidak bisa diragukan lagi. Bahkan jika orang non-muslim pun membuka Al-Quran dan mempelajarinya, dia pun menyatakan hal yang sama. Karena dalam Al-Quran, apa yang dituliskan oleh Allah dalam Al-Quran, yang diwahyukan kepada Malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah, itu semua adalah poin-poin yang istilahnya menjadi panduan kita dalam kehidupan ini. Baik kita mungkin yang hidup di zaman, maksudnya sahabat yang hidup di zaman Nabi, maupun yang hidup di zaman sekarang ini. Jadi memang kalau apapun yang dalam kehidupan kita, memang tidak ada buku yang lain deh, tidak ada panduan yang lain selain Al-Quran. Dan mengulang seperti yang Ustadz sampaikan, di sini dikatakan bahwa Hawariyun itu adalah sahabat-sahabat setia yang mereka hanya menggantungkan urusannya kepada Allah, dan mereka menghabiskan atau menyerahkan semua dedikasinya hanya untuk agama Allah dan melakukan hal-hal yang memang Allah suka, sehingga mereka pun menjadi orang-orang setia yang tidak hanya setia dalam pandangan manusia tapi juga dalam pandangan Allah, dan mereka berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Bagus. Ya, terima kasih. Bagus. Ada lagi? Silakan. All the comment. Dapat hidayah apa di ayat ini? Oke, sambil menunggu ya, nanti tunjuk tangan. Saya akan masuk kepada detail-detail. Jadi falamma ahassa, kata-kata ahassa, ihsas, sebetulnya maka tatkala Isa mengetahui dalam bentuk hassa di sini, sebetulnya kalau dalam bahasa Arab menangkap secara indrawi dengan panca indranya, dengan penglihatan, pendengaran kah, penciuman kah, perasa kah, ini menunjukkan tidak ada sedikit pun syubhah, tidak ada sedikit pun keraguan bahwa memang kelihatan di depan matanya langsung orang-orang yang menentangnya dan hendak membunuhnya itu. Nah, sampai di sini. Apa komennya? Bahwa Nabi menyampaikan sesuatu yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditentang. Dan penentangan itu kelihatan langsung, terindra, bahkan sikap mereka yang hendak membunuh pun kelihatan. Ini dari kata-kata hissa, mengetahuinya betul-betul sama sekali tidak ada keraguan, tahu benar mereka betul-betul mengingkari. Ini enggak ada drama. Karena boleh jadi mereka orang-orang yang terprovokasi, pancing oleh orang lain atau suruhan, tapi kali ini betul-betul orang-orang ini ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah. Sampai di sini. Ada yang mau komen? Ya. Jadi pengingkaran para pengikutnya itu tidak boleh dengan berdasarkan hanya prasangka dan zon ya Ustadz. Bagus. Jadi betul-betul harus melihat bukti nyata supaya tidak salah dalam menyikapi. Iya, betul sekali. Jadi kata-kata ahassa tepat sekali di sini, dilihatnya sendiri, didengarnya sendiri, dirasakannya sendiri. Ya, bahkan suasananya pun ditangkapnya sendiri situasi itu. Bukan karena dhan, apalagi su'udhan. Bukan karena sebatas perkiraan, apalagi prasangka buruk. Tidak. Memang Nabi itu menyikapi situasinya tidak pernah dengan cara-cara prasangka, apalagi prasangka buruk. Ini keterkaitan dengan menyikapi persoalan keumatan. Enggak boleh, apalagi kalau sekarang kan ini media ini luar biasa. Ibu-ibu sekalian, 40% kata pakar media sosial, informasi yang ibu dapat dari media itu hoax. 40% loh hoaxnya itu. Dan yang enggak hoax, belum tentu bermanfaat buat kamu. Kamu baca sampai malam-malam gitu. Yang kamu baca itu belum tentu bermanfaat. Itu belum tentu bermanfaat buat kamu. Nah sekarang kalau ditambah lagi, yang saya baca ini bermanfaat enggak buat agama saya? Buat beragama saya ini. Dari sisi itu saja kita mesti hati-hati. Apalagi saya nih, banyak grup-grup yang sama sekali gak saya baca. Karena mereka invite saya juga gak pakai izin, cuma pengen gak tahu masuk-masukin aja gitu. Dan saya lihat juga gak penting, jadi ya saya lewatin aja. Kalau saya left nanti kesannya, ini maaf nih saya bongkar sedikit. Ya kalau saya paling buka yang pekerjaan. Pekerjaan pun kira-kira yang terkait hari ini, perjalanan dari rumah ke sini dengan semua kesibukan. Ibu, semalam tempat ini kayak masih suasana pengantin. Ibu-ibu datang udah bersih, duduk kayak gini udah disulap lagi. Situasi kita, kami terus dinamis ya bergerak. Masih kayak pengantin semalam di sini. Wah, meja bulat semua. Sebelum ngaji tim bekerja, makanya kalau ada yang absen pagi-pagi ini karena memang cuma saya nggak boleh absen. Dia amuk masa hari ini. Gitu. Jadi saya mau bilang situasinya nggak bisa berdasarkan perkiraan dan hati-hati. 40% hoax. Hoax itu berarti tidak sesuai dengan realita. Yang sesuai dengan realita pun belum tentu bermanfaat buat kita. Dan yang sisanya lagi berapa tuh? 40 tambah 20, 60. Ya, sisa 40. 20-nya lagi bermanfaat gak buat agama gue? Gitu kalau berpikirnya. Karena musibah terbesar adalah musibah terkait agama. Maka ya paling saya buka kira-kira wah ya pekerjaan. Ini HP buat yang luar negeri, yang ini buat dalam negeri, misalnya gitu pembagiannya. Sehingga bahasanya agak bercacing-cacing di sini agak mengindonesia. Makanya orang Indonesia yang telepon ke sini enggak akan saya angkat, nanti saya pusing. Ya karena ada nomor khusus gitu misalnya. Supaya saya bisa bagi manfaatnya. Jadi kalau bunyi begini ini agak penting. Supaya ini saya bisa-bisanya saya aja gitu ya. Supaya mana yang bisa saya saring kalau enggak habis hidup ini. Dan banyak gak bermanfaatnya. Begitu juga dalam menyikapi informasi ini. Banyak hoax. Karena saya sendiri korban hoax. Ya. Tuh Ustadz Bakhtiar Nasir mau revolusi. Diangkat lagi video 1 menit yang lalu. Potong depan, potong belakangnya. Memang ada manusia-manusia jenis begitu. Yang suka mengirimkan. Akhirnya tantenya istri saya, kenapa sih Bakhtiar Nasir begini? Ini bisa masuk penjara kayak begini. Saya ketawa aja. Memang dia dapat video yang mana? Si tante dapat video yang itu. Iya. Coba dia udah ngamuk-ngamuk, udah sedih, berdoa kepada Allah agar saya gak ditahan. Padahal gara-gara cuma ngelihat video sepotong yang saya sendiri ngakak ngelihatnya. Sampai si tante setelah itu masuk rumah sakit kan gitu. Lainlah penyakitnya. Tapi kan masuk rumah sakit gitu. Nah, sakit benar gitu. Jadi hati-hati dengan informasi ini. Maka di sini penting bagus sekali. Falamma ahassa Isa. Makanya kalau saya dengar Ustadz Abdul Somad dilarang ke sini, ke situ. Ini pasti ada yang main nih. Ada yang ngamuk-ngamuk ini, bukan dia nih sebetulnya. Ini orang enggak ngerti ini. Yang pakai seragam, pakai teriak-teriak Allahu Akbar, ngancam-ngancam Ustaz Abu Sa'ad, enggak ngerti ini orang ini pasti. Ini korban ini. Ya, apalagi pilpres, ya biasa aja. Enggak usah juga terlalu lalu. Prabowo juga enggak kenal lu. Jokowi juga gak kenal lu. Gak kan berimbang, biasa aja. Kalau saya sih siapapun presidennya, gue lihat agama Allah bertambah gak sama orang ini gitu. Jadi ya biasa aja urusan-urusan hidup ini. Pokoknya siapa yang menegakkan agama Allah, siapa yang munafik, siapa yang gak munafik. Ini kalau cuma bodoh doang, ya ini gak apa-apalah. Kalau udah munak-munak kayak begini, lewatlah gitu. Falamma ahassa Isa. Nah buat kita nih, gak boleh banyak duga-duga. Apalagi media. Apalagi terkait sekarang Ustadz Yusuf Mansur. Dia udah beli tiket. Gak mau datang gara-gara masih ada fotonya Ustadz Yusuf Mansur. Ya Allah, sudah tabayun belum? Belum kan, baru dengar dari mana? Ini karena banyak yang protes. Itu ya. Jadi seandainya ibu-ibu melihat Ustadz Yusuf Mansur sebagaimana apa adanya, masih banyak baiknya. Cuma bukan gara-gara satu ini lu kok tiba-tiba jadi bakar semuanya. Kayaknya gak pernah ada Ustadz Yusuf Mansur lagi gitu kan. Keji gak ini? Itu orang kalau sudah apa ya namanya ainusu. Kalau ainusu itu dalam bahasa Arab. Orang kalau sudah prasangkanya buruk, semua kebaikannya ketutup. Sebaiknya kalau sudah ainur ridho, kalau sudah berlebihan berprasangka baik, semua kejahatannya ketutup. Ini orang blow on melihat seperti ini. Enggak benar. Lihat mana baiknya dan seberapa besar, mana buruknya. Jadi kita tetap objektif. Ini nih ibu-ibu yang minta cerai. Gara-gara ngomong begini di TV. Di TV ngomongnya, berarti bukan lu dong yang tersinggung. Seumur pernikahan saya 25 tahun bukanlah perjalanan yang pendek. Ya. Bukannya baru kemarin lu nyanyi bareng dia gitu peluk-pelukan. Tiba-tiba ngomong kayak begini. Kalau di sini sih ini enggak ada urusan sama di sini, saya bicara di sana tuh ya. Seakan-akan enggak ada baiknya. Semuanya jelek semua. Ini kalau enggak objektif ya sudahlah. Sambil ngaca juga dong kalau mau ngambil keputusan. Emang lu suci gitu. Nah begitu juga melihat situasi Ustadz Yusuf Mansur. Ya. Ustadz Yusuf Mansur masih banyak baiknya. Dan situasinya saat ini memaksa dia untuk tetap pada posisi netral. Tapi bukan berarti netralnya dia itu seperti yang kamu sangkakan itu. Ya sudahlah. Gitu ya. Sudahlah. Pokoknya beliau masih sholat gak? Masihlah. Masih berdakwah gak? Masih. Kalau saya sih masih prasangka baik. Saya masih prasangka baik. Dan saya masih senang kalau dia datang di acara saya. Bahwa ada kekurangan. Kalau kita nih ngerti politik, kalau ngerti politik, bodoh kalau semua ustadz tuh di satu keranjang di sini semua, bodoh. Terus swing voter, orang yang gak ngerti ini siapa yang ngambil, nge-grab ini siapa. Harus ada yang pakai bahasa tengah, harus ada. Kalau semuanya di keranjang yang satu nih, selesai sudah. Ini diangkut semua ke situ. Paling enggak radikal semua sudah. Harus ada juga yang nge-grab swing voter itu. Swing voter itu apa ya? Sayap, kalau makan ayam goreng ada sayapnya gitu kan? Hmm. Sumbing itu namanya apa ya? Jadi harus ada yang begitu, itu politik. Tapi karena di sini kebanyakan bulitik, cuma sedikit yang politik. Analitik. Nah jadi begitulah emosi terus bawaannya. Ya. Lihat tuh santri-santrinya ribuan, masih hafal menghafal Quran. Ustadz-ustadznya masih berjuang. Kok hanya gara-gara media? Itu saya dengar rekaman yang beredar. Ya gak apa-apalah, namanya juga ngesalah ngomong, gue juga pernah kayak gitu. Itu kan sebetulnya untuk konsumsi internal. Ya. Pokoknya menang deh, menang itu bukan berarti si sono yang menang. Urusan kita nih. Masih perlu dijelasin satu-satu sih. Ya. Beliau juga susah ngomong, situasinya tuh susah. Gitu ya. Oke. Justru yang kelihatan bodoh yang bilang begini, yang tadinya di pihak misalnya si pihak A bilang, saya akan masuk ke merah. Saya akan mendakwahi dia di sana. Lu kira si Mural budak gak dengerin lu di media ngomong kayak begitu? Monggo dia bilang masuk sini gue bebesin lu. Ada gak kayak begitu? Ya, saya gak tahu yang mana yang kayak begitu. Masa spionase ngaku? Ya. Saya akan menyusup ke dia. Dan kita akan menyusup dari dalam, saya akan menyusup. Ngomongnya di media. Saya akan dakwahi dia dari dalam. Ilmu intelijen gue gak masuk di sini. Gitu lah. Gitu. Nah baik, jadi siap berbaik sangka ya. Falamma ahassa Isa minhumul kufur. Terbiasalah mengambil keputusan bukan berdasarkan prasangka, apalagi prasangka buruk. Harus berdasarkan indra dulu. Yang kita lihat aja belum tentu benar. Ya enggak? Yang kita lihat aja belum tentu benar. Saya bercanda kemarin di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Jadi sambil nunggu di airport makanlah kita. Gitu kan? Nih, makan nih di Kuala Lumpur nih. Tiba-tiba ada yang iseng pas kita lagi makan, di belakang ada waitersnya kan, pelayannya cantik gitu kan, rambutnya wah bule gitu kan. Ada yang iseng difoto lah dari jauh. Bertiga nih. Bertiga. Dah. Dikirimlah foto. Tag gitu. Tiba-tiba diedit, dibesarin. Yang muncul cuma si perempuan itu sama si cowok ini. Fotonya tag. Lalu gue edit gitu kan. Gue kasih teman di samping pesawat. Ustaz, ini perang dunia kalau begini, perang dunia ini di judulnya. Padahal foto ini tidaklah seperti yang disangka. Jadi mata lu ngelihat pun belum tentu fotonya benar enggak? Benar. Tapi peristiwanya benar enggak? Tidak. Nah, gitu loh. Yang kita lihat aja belum tentu. Saya bilang, lu berani bayar berapa biar gak gue sebarin foto ini ke bini lu. Bercanda lah kira-kira. Yang kita lihat aja belum tentu. Jadi falamma ahassa. Apalagi urusan mengkafirkan. Urusan mengkafirkan. Ahassa Isa minhumul kufur. Apalagi urusan mengkafirkan. Gak boleh sembarangan. Mengkafirkan itu misalnya sesama ahlul qiblah. Enggak boleh dikafirkan. Sholatnya kalau masih sama-sama ke kiblat, bahwa ada perbedaan sedikit, wah ini wahabi ini. Ya. Wah ini ahli bid'ah ini. Enggak boleh juga. Kata-kata bid'ah itu hanya boleh diucapkan pada awalnya kepada orang yang sudah berilmu. Yang bikin aturan baru. Kalau si bodoh ini kan gak ngerti, ikut-ikutan. Gak bisa kepada dia, lu bid'ah lo. Nah lu. Karena dia sendiri mengikuti kata bid'ah itu hanya boleh ditujukan pada awalnya kepada orang yang berilmu. Ustadz X, Anda bid'ah. Karena Anda membuat sesuatu yang baru dalam syariat. Apa alasan Anda melakukan itu? Kalau memang kebodohan, ya kita maafin dia. Kalau memang dia meyakini dan itu salah, harus pakai debat dengan ilmu. Gak boleh didamprat-damprat. Gak boleh ya. Kalau memang kesalahan dia punya keyakinan dengan ilmu, jawabnya dengan pakai ilmu juga. Enggak boleh. Langsung dasar. Borokokok misalnya begitu ya. Dia jawab bereketek. Nah, susah. Yang ilmu jawabnya pakai ilmu. Nah ini etika berbeda. Apalagi urusan mengkafirkan itu. Enggak boleh gampang-gampang. Baik, sampai di sini. Ada yang mau tambah hidayah? Ada? Kalau enggak saya lanjutin. Lanjut ya. Wal makna anna Isa alaihi salam qad jaa'a liqaumihi bil mu'jizatil bahirat alladhi tashhad bi sidqihi fi da'watihi walakinnahu lam yajid minhum udhunan wa'iyah. Nabi Isa alaihi salam di sini digambarkan dengan mukjizatnya bisa melihat keingkaran mereka. Pal Isa dengan mukjizatnya menyampaikan dengan cara yang paling tepat seperti yang Allah anjurkan dan sudah memperlihatkan bukti-bukti mukjizatnya yang nyata itu. Tapi tetap saja mereka ingkar. Nah, ibu-ibu sekalian, kata-kata kufur di sini, setelah Isa mengeluarkan semua mukjizat yang diberikan Allah kepada dia, dikaruniakan kepada dia, ini mukjizat bahwa ayat yang kusampaikan benar adanya. Nah, kita udah gak punya mukjizat, gampang mengkafirkan. Kecuali memang sudah kafir. Gitu ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Ada anjing lewat. Wahai anjing, boleh dong karena yang lewat siapa? Anjing. Gak bilang, wahai non sapi, kan gak mungkin sih. Hanya gara-gara mentolerir dia. Saking sopannya sama si anjing, wahai non sapi, kan gitu. Gak juga lah. Karena ada ayat qul ya ayyuhal kafirun. Ini saya pernah berdebat sama pengagum Ahok dari kalangan muslimin. Ustadz, jangan gampang mengkafir-kafirkan orang. Saya bilang, kapan saya mengkafirkan orang? Ustadz, lupa saya mau ngomongan sendiri. 3 kali Ustadz ngomong kafir. Siapa yang saya kafirin? Ahok. Ya iyalah. Masa saya gak boleh mengkafirkan orang yang jelas-jelas? Ustaz, bodoh-bodoh saya ini keturunan. Orang tua saya itu lahir di Madinah. Apa urusannya? Kakek saya itu di sana gini-gini itu di Madinah. Di Madinah juga banyak orang Yahudi. Emang kalau keturunan Madinah lantas hebat? Banyak juga orang munafik di sana. Debatlah dia. Itu awal-awal dulu. Oh, dia punya posisi tinggi, orang dekatnya wakil presiden. Wah, seru nih kalau gini. Ya gue ajak debat di situ, gak level pula kan. Teng. Sampai akhirnya. Ya terima kasih Ustaz, mohon maaf ganggu waktu tak. Jangan khawatir, kalau udah silakan tanya ke saya. Akhirnya baik juga. Jadi jangan juga gampang putus asa. Ya kalau memang sudah masuk kepada perdebatan, selesaikan. Jangan lempar kabur. Ada kayak gitu kan? Nyakitin kalau ilmu dengan ilmu. Nah, Isa alaihissalam sudah menyampaikan pesan ini dengan cara yang dianjurkan oleh Allah dan memperlihatkan mukjizat-mukjizatnya, tapi tetap saja memang ada manusia-manusia yang kamu gak boleh jadi pahlawan kesiangan sama orang kayak gitu. Jangan sebut kafir. Jadi gue bilang apa? Non-muslim. Gak ada ayatnya non-muslim. Ayatnya gak ada. Jadi walaupun Isa al-Masih sudah menyampaikan dengan cara yang paling lembut, dengan metode yang paling efektif, dengan mujizat-mujizatnya, tetap aja ada orang-orang yang kufur. Dan kepada orang-orang seperti ini sudah. Kan khatamallahu ala kulubihim. Wa ala abasarihim. Summun. Bukmun. Ada orang-orang yang memang sudah tidak pernah bisa lagi benar. Karena jalan-jalan untuk bisa mendapatkan kebenaran sudah terkunci. Mati pula kuncinya. Dibuang ke laut. Dimakan ikan. Ikan dimakan ikan lagi. Ikan sedang dimakan ikan gede lagi. Terus terjadi gempa. Buang. Tsunami, masuk ke dalam tanah. Gitu. Simpel. Tutuplah sudah. Kemudian gak dapatlah kuncinya gitu. Ada yang begitu memang ditakdirkan oleh Allah. Nah yang begitu-begitu ada lagi cara-cara menghadapinya. Maka Allah berikanlah kepadanya hawariyun. Wa asa minhumul kufru ay alimahu yaqinan wa tuhaqqihkuhu tahakkuk mayudriku bil hawas. Jadi keyakinan Isa al-Masih itu didukung oleh panca indranya. Qala ala sabili tabliq wa talabin nasrah man ansari ilallah. Dalam kondisi seperti itu, Isa al-Masih kemudian menyampaikan kepada semua kaumnya itu. Sekaligus juga, di sini disebutkan gaya bahasanya, wa talabin nusrah, dan Isa al-Masih juga meminta dukungan pertolongan dari kaumnya. Man ansari ilallah, siapakah di antara kalian yang siap berdiri bersamaku demi menegakkan agama Allah? Gitu. Ini al-sabili tabligh wa nusrah, disampaikan terang-terangan tabligh wa talabin nusrah, dan meminta pertolongan dan dukungan untuk siapa? Bukan untuk dirinya, tapi untuk, kalau hidup kita bersama-sama hidup, mati kita sama-sama mati. Siapa yang berani di antara kalian? Majulah mereka. Man ansari ilallah, man a'wani fid da'wati ilallah, wa tabshir bidinihi, hatta uballigho ma kallafani bitablighi. Siapa yang siap bersamaku, yang akan nanti kusampaikan kepada dia apa yang harus kita sampaikan bersama-sama. Qala Ibnu Katsir wa dzalika kama kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi mawasimil hajj qabla an yuhajir hal min rajulin yu'wini wa yansuruni hatta uballigh kalam rabbi fa inna quraishan qad mana'uni an uballigh kalam rabbi. Ini juga terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di musim haji. Ini bukan haji wada. Di musim haji sebelum Rasulullah berhijrah, siapakah di antara kalian yang siap untuk menjadi pendukungku dan menolong agama yang aku bawa? Dan akan ku sampaikan kepada mereka yang bersiap sedia bersetia kepadaku, kalam Tuhanku. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang Quraisy sekarang sedang menentangku agar aku tidak bisa menyampaikan kalam Allah kepada mereka. Faqayyadallahu lahul ansar fa'awawuhu wa nasaruhu wa mana'uhu minal aswadi wal ahmar. Dengan izin Allah, orang-orang Madinah yang saat itu sedang berhaji, yang mereka enggak kenal langsung sebelumnya dengan Rasulullah, dan hanya mendengar tentang Rasulullah, saat itu kemudian tiba-tiba datang dan berbaiat kepada Rasulullah. Kami siap. Allahu Akbar. Dari Madinah. Ini sebelum hijrah. Jadi ketika Rasulullah nanti hijrah, itu sudah punya ansar. Orang-orang Madinah yang datang pergi haji di musim haji. Rasulullah iklankan di tempat itu. Ini lagi rame-ramenya. Siapa di antara kalian? Disinilah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengikat hati mereka. Faqayyallallah. Ada di antara mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian menjadi pendukung dan penolong agama Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah jamaah rahimakumullah, ini sekedar tambahan. Siapa yang dapat hidayah dari ayat ini? Dapat hidayah apa dari ayat ini? Nah. Ibu-ibu sekalian yang masuk grup tadabur hidayah Quran, sudah dapat postingan? Sudah. Ya. Yang belum siapa? Udah daftar tapi belum? Belum. Ya, ini lagi dimasukin satu-satu nih. Ya, sama Ustaz Usman mungkin karena ada kelelahan, ada ribuan. Ya. Ya. Belum, masih untuk tahap awal kita bikin satu arah dulu. Karena masih mukaddimah. Masih mukaddimah. Nanti pada saat masuk kepada hidayat baru kita buka WhatsApp-nya dua arah. Ya, dua arah. Dan yang belum bergabung silakan bergabung. Minggu kemarin sudah kita tayangkan ya. Mudah-mudahan bisa tadabur Quran setiap hari. Nah, yang kedua, siapa yang belum beli tiket? Beli tiket di depan. Ya, untuk hadir di acara Balai Kartini. Di milad kita, karena di situ kehadiran ibu-ibu penting sekali. Mudah-mudahan jadi ansor-ansor agama Allah Subhanahu wa taala. Karena pada tanggal 11 September kita di situ akan kita gaungkan ke dunia bahwa Islam adalah agama yang damai, dan kita akan bertekad bersama pada hari itu kita akan terus menegakkan agama Allah dengan apa? Dengan damai. Peace is power. Peace is power. Jadi saya berharap agar umat Islam Indonesia bersabar dari beberapa provokasi. Pada hari itu ibu-ibu kita akan menguatkan positioning umat Islam, biarlah mereka yang enggak sabar, dan pada hari itu kita deklarasikan. Jadi kayak Isa Al-Masih seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di musim haji. Jadi Rasulullah itu teriaknya ketika musim haji, dicari panggung, menciptakan situasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ya, di musim haji berbagai macam, bahkan kadang Rasul masuk pasar dan di pasar itu ada pertunjukan. Rasul masuk. Jadi bagi yang salah paham tentang agenda-agenda ini, Rasul itu untuk menjelaskan kepada mereka semua yang di pasar itu masuk. Dan di situ ada panggung. Panggung itu syair jahili di situ. Betul bagaimana orang jahili itu, kemudian Rasul memasuki panggung mereka untuk menyebarkan dakwahnya dengan cara Rasulullah SAW. Jadi kehadiran ibu-ibu bersama di sana, dalam rangka kita juga menciptakan situasi, kita ciptakan crowd, ciptakan situasinya. Bahkan saya juga masih berpikir tentang narasinya untuk ini semua, agar pada 9/11 yang dilekatkan di situ Islam sebagai agama teroris, kita tunjukkan bahwa kita adalah agama yang damai. Tidak ada politik-politik praktis, pendek kalau saya bicara 2019 di situ. Yang kita bicarakan lebih dari itu, minimal 2024 sampai 2045. 2045 berarti 100 tahun usia Indonesia. Kita bicarakan itu sana. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu bisa hadir semua ya. Silahkan daftar ke panitia. Tapi jenis manusia pengen gratisan ada aja sampai pusing gue. Tolongin lah gitu ya. Untuk dakwah kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.